Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang muamalah. Dan hari ini kita masuk di pembahasan baru, namun masih di dalam bab tentang khiyar. Yaitu khiyar jenis yang ketiga, namanya khiyar atau khiyar ghabn. Hak khiyar yang diberikan karena seseorang tertipu. Di sini penulis mengatakan, As-salisu idza ghubina fil mabi'i ghabnan yakhruju anil adah. Jadi kalau kita lihat dengan pembahasan sebelumnya, itu kita sudah lewati dua hak khiyar. Jadi ada yang pertama kemarin, khiyar itu karena majelis, artinya kita masih berada di tempat akad. Kemudian ada khiyar yang kedua, yaitu adalah hak khiyar karena karena syarat. Kemudian yang ketiga, ini belum masuk layarnya. Yang ketiga itu adalah khiyar karena ghabn. Sehingga dari situ kita bisa tahu nanti ada beberapa sebab ketika kita berada pada kondisi itu kita bisa untuk mengajukan pilihan. Jadi kita sudah bahas yang pertama karena majelis di saat kita masih dalam satu majelis. Dan kemudian yang kedua itu ketika ada persyaratan. Artinya kita memberikan kesepakatan, kita entah sebagai pembeli atau kita sebagai penjual, kita bilang saya mau beli, saya mau jual dengan syarat nanti saya mendapatkan khiyar. Nah, itu sudah kita lewati dan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sedangkan yang hari ini kita akan bahas itu karena adanya ghabn. Jadi ghabn itu kondisi di mana seseorang itu tertipu. Makanya nanti ada kata kunci di dalam khiyar ghabn itu ada dua. Yang pertama adalah ketika seseorang itu diberikan harga yang tidak wajar. Jadi kharij anil adah. Jadi kondisinya tidak normal dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ketika dia tidak bisa menawar. Nanti kita akan lihat secara detailnya. Baik. Nah, di sini Syekh mengatakan as-salis min aqsamil khiyar, yaitu jenis khiyar yang ketiga, khiyar ghabn. Jadi kondisinya idza ghubina fil mabi. Pada saat kita itu di posisi sebagai penjual. Nah, di sini tadi kita lanjutkan dulu tulisannya. Jadi hak khiyar itu bisa karena majelis, kemudian bisa karena syarat, lalu yang ketiga bisa karena ghabn dan nanti masih ada lagi yang lain. Ghabn ini karena posisinya dia tertipu. Nah, tertipu. Dan ini kita sudah bahas ya, yang majelis dengan syarat. Yang tertipu ini bisa posisi yang tertipu adalah penjual, bisa juga pembeli. Gitu. Jadi bisa yang tertipu itu adalah penjual, bisa juga pembeli. Nah, namun yang nanti dibahas dulu adalah pembeli. Karena memang pada umumnya orang ketika membeli itu kadang dia nggak tahu harga dan yang lain. Kita akan lihat nanti secara detailnya. Wa kadzalika idza ghubina fis saman, sehingga bisa juga sebenarnya yang tertipu itu adalah penjual. Jadi bisa orang itu beli barang, tapi dia bayar kadang tidak pakai uang. Dia bayarnya pakai barang juga. Nah, kemudian kalau kita lihat secara definisi, gitu ya, bahwa ghaban itu maknanya apa sih? Ghalabah. Ghalabah itu artinya dikalahkan atau ditaklukan. Makanya pada saat kita membeli, pada saat kita melakukan transaksi, kalau kondisinya, gitu ya, takhruj anil adah, ini yang dipegang kata kuncinya. Jadi tertipu ini, ataupun kita itu diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, itu ada dia yang normal masian, gitu ya, normal, atau dalam artian batas wajar. Nah, ada yang dia tidak normal. Tidak normal atau tidak wajar. Yang membuat seseorang punya hak hiar itu yang di posisi ini. Nah, kalau kita berada dalam kondisi ini, kita berhak untuk hiar. Tinggal kita mau bahas sekarang, kapan suatu kondisi dinyatakan tidak normal? Kapan suatu kondisi dinyatakan tidak wajar? Sehingga seseorang berhak untuk minta pembatalan. Kalau di sini kita perhatikan penulis itu qayyad al-ghaban, beliau memberikan acuan kapan seseorang berhak minta dibatalkan, minta khiyar, itu batasannya adalah yakhruj anil adah. Jadi acuannya ini kira-kira normal enggak? Itu dia kembalikan kepada adat, dikembalikan kepada uruf setempat. Nah, misalnya sebagai contoh, ada orang ketipu birialin wahid min milyun. Jadi dia beli barang harganya 1 juta, tapi dia belinya itu kurang. Harganya misalkan kurang dari 1 juta, tapi dia kemudian dikasih harga 1 juta. Maka ini sesuatu yang mimma yataghabanuhu annas, sesuatu yang masih ditolerir. Kalau kemudian wahid min alaf kadzalik, satu dari 1000. Atau wahid min mi'ah, satu dari 100 juga. Orang menganggap bahwa la yakhruj anil adah, itu sesuatu yang normal gitu. Itu sesuatu yang wajar. Nah, bagaimana kalau satu dari 10? Jadi, pembahasan berikutnya adalah setelah kita tahu, kita punya hak untuk minta khiyar begitu ada proses ghaban. Sekarang yang dibahas adalah untuk menentukan kondisi normal dan tidak wajarnya ini patokannya apa? Kalau penulis itu beliau pakai patokan, jadi patokannya itu adalah adat. Walaupun nanti ada ulama lain memberikan patokan pakai persen. Artinya kalau secara adat, misalkan tadi beliau memberikan contoh, ya, kalau 1 banding 1 juta. Nah, ini sesuatu yang orang sepakat ini ditolerir. Tidak masalah. Artinya begini, harganya itu kalau 1 juta dikurang 1 itu berapa ya? 999.999 gitu ya. Jadi harga barang ini misalkan itu sebenarnya adalah 999.999 rupiah. Tapi sama si A dijual ke B, B kamu jual harganya berapa? 1 juta. Artinya B itu beli lebih mahal 1 rupiah. Nah, ini kata ulama, ya ini sesuatu yang wajar gitu. Orang tidak mempermasalahkan. Kalau 1 banding 1000, ya, 1 banding 1000, ini juga orang tidak mempermasalahkan. Jadi ya udahlah, itu sesuatu yang normal. Atau 1 banding 100. Ini 1 banding 100 kata Syekh Utsaimin rahimahullah juga tidak apa-apa. 1 banding 100 itu kan artinya kita ketipunya 1%. Ini 1% ini nilainya nih. Jadi 1% ini ya oke lah, masih sesuatu yang ditolerir. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau 1 banding 10 kira-kira gimana? Ini yang kemudian mulai ada catatan. 1 banding 10 itu berarti 10%. Nah, jadi harga barangnya misalkan normalnya itu 900 ribu. Nah, kita dijualin 1 juta, berarti kan 10% tuh kita ketipunya. Itu kira-kira wajar atau enggak? Ini kalau patokannya penulis tadi ya, kata kuncinya. Nanti kita lihat patokan dari ulama lain. Dan ini bisa kita gunakan sebenarnya acuannya ketika kita melakukan transaksi. Al-zahir li yu'tabar ghabnan. Nah, ternyata Syekh Utsaimin rahimahullah memandang kalau 1 per 10 tadi, kalau 10% dia ketipunya, itu sudah dianggap sebagai ghabn. Artinya kita dinyatakan udah enggak normal itu kalau kenaikan harga sampai 10% itu udah enggak wajar gitu. Walasiyama idza kanat suyulah bi aidin nas azizah. Apalagi kadang di sebagian orang, bagi mereka itu uang itu sangat bernilai gitu. Kenapa? Karena ada orang itu duitnya pas-pasan gitu loh. Ketika dia mau beli barang, ya duitnya terbatas. Walaupun kalau memang nanti bagi sebagian orang, orang yang punya duitnya banyak, yang tersedianya wafrotil mal, ya mungkin 10% itu sesuatu yang sepele. Ini kalau duitnya banyak. Tapi kan umumnya orang itu kadang menengah ke bawah. Apalagi kita tahu market kita, orang yang biasa beli ke kita itu adalah orang-orang yang middle low gitu, menengah ke bawah. Maka kata Syekh Utsaimin, menurut saya ini sudah ghabn. Nah, kemudian beliau memberikan lagi penjelasan. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa innal ghabn alladzi yakhruj anil 'adah huwa wahid min khamsah. Jadi perhatikan ya, jadi kita ini enggak ada acuan baku sebenarnya. Nah, kalau Syekh Utsaimin bilang ini sudah dianggap ghabn. Jadi dia berhak kalau 10%. Sebagian ulama itu untuk bisa dikatakan ghabn itu 1 banding 5. Wahid min khamsah, berarti 20%. Kalau kita sudah ketipu dan angkanya itu mencapai 20%, barulah kita bisa dibilang ini udah enggak wajar. Ini enggak normal ini. Kalau kita dapat harganya 20% lebih mahal dari harga pasar. Oke. Kemudian wa nisbah 1 min 5 ila al 120, kata beliau. Jadi kalau kita pakai persen ya berarti 20%. Nah, walakin fil qalb min hadza syai'un bal yuqal idza ja'alna al amr murtabitan bil 'ada fa huwa ahsan. Jadi beliau ketimbang memilih, jadi kan bisa dengan persen semacam tadi 10% kah atau 20%. Nah, ini akan lebih bagus kalau kita sebenarnya kaitkan dia dengan 'ada, dengan kebiasaan. Jadi tidak ada standar baku. Standar bakunya kalau misalkan kita beli barang, barang X harganya sekian, kira-kira saya ketipu nggak dengan harga ini? Ya tanya di masyarakat, harga standarnya di masyarakat itu gimana? Tanya kepada ahlinya. Fa in ikhtalafna narji ila ahli al-khibrah. Tanya aja sama pakarnya, tanya kepada ahlinya. Misal kita beli apa? Beli kamera gitu ya. Nah, harga kamera dengan spek tertentu itu kira-kira berapa? Misal, katakan 10 juta misalnya, untuk yang versi murahnya. Kira-kira dengan spek itu, harga 10 itu wajar atau dikatakan tidak wajar? Nah, kita tidak tahu. Ya sudah, tanya kepada ahlinya. Menurut ahlinya, kalau untuk barang ini harga 10 itu kemahalan. Ini mestinya 8 atau mungkin 9. Nah, berarti kita ketipu 1 juta sampai 2 juta. Ini kembali kepada ahlinya. Fayuqal ma taquluna idza ghubina fi wahid min asyrah. Jadi kita kembalikan aja kepada orang yang ahli, tanya teman kita. Mas, ini saya beli barang harga sekian. Menurut kamu ini wajar enggak sih? Normal enggak harga ini? Oh, itu normal, itu biasa gitu. Kadang orang yang sudah ahli dia akan tahu gitu. Nah, waqad yuqal aidan innahu yakhtalif bi ikhtilafil amwal ba'dhuha al-wahid min asyrah ghubn wa ba'dhuha ghair ghubn. Jadi yang ini tadi kata beliau sebenarnya belum baku yang ini gitu ya, yang 10% ini. Jadi beliau lebih condong ke arah sini untuk bisa dikatakan ghubn, tapi ini juga nanti masih tergantung gitu. Tergantung apa? Tergantung barang. Karena ada barang X itu kalau 10% itu udah parah itu. Jadi batasannya mungkin di bawah 10%, 1-5%. Kalau sudah sampai angka 10 itu berarti udah parah banget itu. Tapi ada nanti pada barang-barang tertentu 10 itu dianggap kecil gitu, dianggap wajar. Makanya ini nanti tergantung jenis barang lagi gitu. Nah, makanya kalau sesuatu hukum yang sifatnya tergantung ini, dia nggak ada acuan baku, kecuali tadi kembalikan kemana? Kepada adat tadi, ini patokannya, kesini nanti larinya. Balikkan lagi kepada adat. Menurut adat, tanya orang yang ahli, ini normal nggak sih harga pasarannya tuh berapa gitu. Jadi ini akan sebagai solusinya. Fa idza ghubina al-insanu ghabnan yakhruju 'anil 'ada falahu al-khiyar bihi aula khiyar lahu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi tadi pembahasan pertama itu adalah kapan kita dinyatakan kondisi normal sama tidak normal. Tadi ada yang mengatakan pakai acuan urf kepada patokan masyarakat, ada yang mengatakan pakai persen. Nah, sekarang anggap kita sudah berada di posisi tidak normal ini, udah ketipu kita. Maka apakah orang yang tertipu tadi punya hak khiyar atau dia tidak punya? Nah, ya ra'dul ulama annahu la khiyara lahu illa idza ishtarata li nafsihi. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini sudah tidak normal nih. Kondisinya sudah tidak normal. Sudah berada dalam kondisi tidak normal. Kira-kira otomatis dapat khiyar enggak? Ya. Ini otomatis gitu. Ternyata ulama beda lagi gitu. Enggak bisa otomatis. Jadi ada yang bilang otomatis gitu ya. Iya, otomatis, ada yang bilang enggak. Berarti kalau enggak otomatis ini manual. Manual itu gimana? Harus ada syarat. Harus disyaratkan dulu. Nah, jadi dua. Nanti kita lihat Syekh Utsaimin itu lebih condong ke otomatis atau tidak. Apa dalil pendapat yang mengatakan tidak otomatis? Betul, kita ketipu nih 20% misalkan. Sampai beli barang kok harganya lebih mahal 20% dari harga normal. Nah, itu kita sepakat lah. Dia berada pada posisi ketipu dia. Pertanyaannya, dia langsung punya khiyar enggak? Nah, di sini ada yang berpendapat enggak langsung. Apa alasannya? Ada hadis di mana orang tadi mengadu ke Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, saya itu tipe orang yang kalau beli, kalau belanja, itu sering ditipu saya. Jadi, orangnya polos gitu loh. Enggak tahu, ya udah beli berapa pak harganya. Oh, ini 1 juta, ya udah dibayar gitu loh. Dia percaya-percaya aja sama orang gitu. Jadi sering ditipu dia nih. Datanglah dia. Akhirnya dia kadang kan walaupun dia orang baik gitu kan capek juga dia. Datang ke Rasul ngadu. Maka kata Rasul kasih nasihat. Idza bayata fakul la khilabah. Kalau kamu mau beli barang, bilang sama yang jual. Pak, bapak jujur ya pak ya. Jangan nipu saya. Jangan bohongi saya gitu. Kasih tahu sama bapaknya gitu. Kasih tahu sama yang jual. Kalau bapak nipu, kalau ketahuan bapak bohong, nanti saya datang ke sini tak batalin. Jadi, tegaskan. Sehingga setiap dia mau transaksi, dia bilang, la khilabah, la khilabah. Pak, jangan bohong pak ya. Ini benar ya harganya ya, 1 juta. Oke, saya beli. Jadi, itu kata Rasul. Karena dia ini kan modelnya percaya aja gitu loh. Dia itu orangnya selalu husnuzon sama orang lain. Akhirnya ya, diakali, ditipu sama orang. Nah, ulama yang mengatakan, kalau kita berada dalam posisi ketipu, tidak normal tadi, harganya tidak wajar, itu tidak otomatis. Mereka berdalil bahwa Rasul itu bilang, kalau kamu mau khiyar, maka persyaratkan untuk dirimu, bilang sama yang jual, la khilabah. Kasih tahu dia, ini kalau ada apa-apa, kamu tidak jujur sama harga, saya berhak batalin lo ya. Kalau tidak ada bilang, berarti tidak berhak. Nah, makanya kalau ini otomatis, maka Rasul mestinya mengajarkan, ya sudah, kalau kamu digoben, kamu langsung aja gitu. Minta batal. Namun ternyata Rasul mengajukan syarat. Hadza ra'yun li ba'dil ulama wa huwa qawiyun jiddan. Jadi kata Syekh Utsaimin, ini ada pendapat sebagian ulama dan ini juga cukup beralasan karena ada kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yara akharuna annahu yasbutu bil khiyar wa illam yashtarit. Jadi sebagian lagi tadi pendapat kedua itu mengatakan ini otomatis dia. Kalau yang enggak tadi itu dalilnya kisah la khilabah. Jadi ada sahabat yang suka ditipu, maka Rasul ngajarin la khilabah. Sehingga ini berarti harus ada syarat dulu di depan. Sekarang ada pendapat lain mengatakan itu otomatis. Jadi begitu kita ketipu ya udah datangnya aja penjualnya, Pak. Bapak yang bener lah kalau jual barang, masa iya harga harusnya 1 juta Bapak jual 1-2 ke saya gitu kan. 20% loh Pak, Bapak tipu saya ini gitu. Harusnya kan ini cuma 1 juta pasarannya. Nah, kita langsung datang, kita batalin. Qalu inna hadza minal ghish wal khiyanah. Nah, apa dalil yang mengatakan kok kita itu otomatis berhak khiyar? Karena di sini ada dua alasan. Pertama adalah kecurangan, ya. Ini curang dia. Dan kemudian adalah khianat. Penjual itu berkhianat dia. Enggak jujur ya. Walau lam nusbit al-fasakh lakana fi dzalika fatun li babil ghisy wal khianah. Kalau sekiranya kita bilang kamu enggak berhak ya minta batal secara otomatis, enggak berhak ya kamu dapat khiyar goben secara otomatis, itu kan sama aja berarti kita membuka pintu buat orang ngelakuin apa? Khianat, buat orang enggak jujur kayak gitu. Ini alasan dari pendapat yang tadi. Wa syari' ya'ti bidar ilma fasid wa jalbil masalih. Sementara syariat kita itu kan ngajarin gimana caranya ini maslahat bisa dapat tuh sebanyak-banyaknya sama kita. Kalau ada keburukan kok bisa dihilangkan. Ini alasan dari pendapat yang mengatakan otomatis. Nah, famadumna na'rif anna fi hadza dar'an lil mafsadah wa qat'an 'ala ahlil khiyana wal ghisy tariqum fa innal wajib suluku hadza at-tariq. Maka kewajiban kita ya ambil opsi ini. Bilang sama yang nipu tadi yang ngakali, Pak, ini Bapak jual lebih mahal kan 20% karena Bapak tahu dia enggak bisa nawar kan, enggak tahu harga, ya dah. Bapak balikin uangnya. Atau kalau mau Bapak jual dengan harga normal, kasih sisa uangnya tadi gitu. Wa hadza ta'lilun qawiyyun. Jadi Syekh Utsaimin juga bilang, ini pendapat satu alasannya kuat, pendapat dua alasannya kuat gitu. Makanya kalau kita membahas perbedaan pendapat semacam ini, itu mereka ulama itu ketika berpendapat itu bukan karena hawa nafsu gitu loh. Mereka bukan karena kayak pingin beda aja gitu. Kadang kan ada ya sebagian orang itu kayak bilang pendapat A, pendapat B itu biar anti mainstream aja gitu. Enggak. Para ulama kita itu ketika bicara agama ya mereka beneran ini. Patokannya adalah dalil. Walakinnahu yahtaju ilal ijabah anil hadis. Nah, cuman kata Syekh Utsaimin, kalau kita mau ambil pendapat yang mengatakan otomatis punya gitu ya, ini kita harus jawab ini. Tanggapi hadis yang tadi dipakai oleh pendapat satu. Li'anna sahibal qawl idha rajjaha qawlahu la budda an ya'ti bil murajjihat. Ini kalau ada dua pendapat ya. Kita mau ambil pendapat A. Nggak ambil pendapat B. Ya dukunglah pendapat A ini dengan apa? Dengan argumen, dengan dalil. Perkuat dia supaya semakin kuat. Kemudian patahkan atau jawab ini. Ya, argumen dari pendapat yang kita tidak ambil. Di sini kan tadi misalkan kita tidak mau ambil pendapat yang mengatakan tidak otomatis atau harus ada syarat. Ya sudah, kasih tanggapan terhadap hadis itu. Ya, jadi itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Fayaqulun innama amarahu Rasul alaihi salatu wasalam an yasyarita wa in kana sabitan lahu biduni ishtirat li amroin. Nah, ini jawabannya. Jawabannya mereka itu begini. Kan dia disuruh nanggapin nih. Coba apa tanggapan dari pendapat ini? Kan di sini katanya harus disyaratkan. Nah, mereka bilang sebenarnya tanpa syarat itu udah ada gitu loh. Nah, jadi mereka jawab hadisnya, kasusnya si penanya tadi, itu kalaupun dia enggak syaratin, enggak sebutin, itu tuh udah otomatis ada gitu. Jadi begitu kita beli barang gitu ya. Kita beli barang, kita gak perlu bilang tuh sama bapaknya. Pak, bapak harus jujur ya harganya ya. Jangan bohong ya. Jangan nipu ya pak ya. Nah, gak perlu pun kita bilang kayak gitu. Itu dia, kita udah otomatis kok gitu loh. Kita udah punya hak khiyar itu. Apa alasannya? Gitu ya. Apa alasannya? Sehingga mereka ini gak sependapat. Artinya gak sependapat, gak mesti harus disyaratkan dulu baru ada. Tapi itu udah ada walaupun kita tidak mempersyaratkan. Alasannya pertama, itu ya. Ketika kita bilang la khilaba, sara lahul khiyar fima ghalaba fihi sa'an kana yakhruj anil ada am lam yakhruj. Jadi, kalau seperti ini, ketika ada syarat, ya, ini kenapa tadi kita penting melihat batasan normal, tidak normal gitu ya. Masih sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai. Kalau dia udah pakai syarat, itu nanti berarti mau dia ketipunya normal, enggak normal, ya karena dia udah ada syarat, dia masih berhak. Karena la nafya di situ untuk menafikan mau sedikit mau banyak. Paham ya bedanya ya. Jadi kalau kalau kita sebagai pembeli, kita udah bilang nih, Pak, Bapak jangan bohong ya. Harganya harus harga pasaran ya, kasih ke saya. Kalau enggak nanti tak balik, tak datangi, saya batalin. Nah, kalau pakai persyaratan semacam ini, berarti kita ketipu mungkin 2%, 3%. Kita bisa enggak terima kan? Kita bilang, Pak, ini harga pasarannya cuma segini loh Pak. Bapak jual lebih mahal 3% ke saya. Enggak mau saya kayak gini. Dia berhak batalin tuh karena dia punya syarat. Tapi kalau kita pakai khiyar goben enggak bisa. Ya itu 2%, 3% itu masih wajar gitu loh. Kamu enggak berhak minta goben kalau harganya masih batas wajar. Makanya tadi kan ditentukan dulu batas wajar atau enggak. Kecuali gitu ya, kecuali kamu sudah ketipunya berapa? 10%, 20%, nah itu baru. Ini alasan dari pendapat yang mengatakan kita tuh otomatis punya. Alasan yang kedua tadi adalah qat'un niza' baina tarafain li'annahu idzalam yashtarit annahu la khilabah yumkinu lil ba'i an yakul ana maghlabtuk fa bimujarrad ma yakul la khilabah fa inal ba'i yamtani minal khilabah min awwalil amr. Jadi ini lebih kepada saran, gitu ya. Lebih kepada tindakan pencegahan agar tidak terjadi keributan, cekcok antara dua pihak. Karena begitu si pembeli bilang, Pak, saya mau beli, tapi saya punya syarat. Bapak jualnya benar ya, kasih harga ke saya, enggak boleh Bapak mainkan harganya di saya. Nah, sehingga mungkin gitu ya, penjual yang awalnya kalau enggak ada persyaratan ini dia bisa ngeles gitu loh. Dia ngelesnya gimana? Ya enggak apa-apa, itu harganya wajar kok gitu loh. Saya enggak ada ngakal-ngakalin, saya enggak ada mainin harga. Jadi dia menganggap misalkan tadi kenaikan 2% atau 3% itu masih batas wajar. Tapi karena sudah ada persyaratan, berarti dia enggak berhak lagi melakukan itu. Karena ini lebih dekat kepada kasus syiar syarat yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, fahadza fa'idatun irsyad Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza rajul isyarat alla ghaban wa ala hadha yatawajja an al-qawl ar-raji isbat khiyar al-ghaban san syarata am lam yashtarit. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Utsaimin lebih condong kuat yang ini ya. Jadi Syekh Utsaimin itu memilih yang ini. Ini yang dipilih oleh beliau. Yang ini beliau tidak pilih. Artinya kalau ini yang dipilih, ketika kita berada pada kondisi tidak normal, itu kita otomatis. Jadi jawabannya ini adalah iya, otomatis. Ya, jadi, iya, otomatis. Begitu sudah ketemu kondisi tidak normal, misalkan harga dinaikkan sampai 10%, 20%, maka kita berhak untuk mendapatkan khiyar ghaban. Yakhruj anil adah, kata beliau. Ini kata kunci berikutnya. Ahalan al-mu'allif ila al-urf. Jadi, penulis itu mengarahkan kita agar kita itu ceknya kepada uruf. Uruf itu adalah kebiasaan harga pasar, harga normal. Artinya acuannya adalah manusia. Acuannya manusia. فَمَعَدَّهُ النَّاسْ غَبْنًا فَهُوَ غَبْنًا. Kalau itu dibilang orang, kita tanya ke orang-orang yang biasa. Kalau beli misalkan nih cabai gitu ya. Cabai harga normal berapa misalkan? Sekarang harganya 30. Misalkan aja gitu ya. Kemudian kita beli cabai kok sekilonya itu 100. Coba tanya tuh ke ibu-ibu. Bu, saya tadi beli cabai. Berapa? 100 sekilo. Itu dijamin itu. Kita direpetin tuh. Mana yang jual itu? Didatangi penjualnya. Udah balikin cabainya minta uangnya. Kenapa? Ya itu orang semua tahu bahwa kalau harga 30 per kilo dijualnya jadi 100 itu kita ruginya berapa itu? 100% lebih itu kan. Jadi kalau patokannya uruf itu dikembalikan kepada uruf. Kalau orang masyarakat bilang, enggak itu masih batas wajar gitu ya, itu tidak tertipu, ya sudah berarti kita masih tidak berhak untuk meminta. Makanya di sini Syekh Utsaimin juga sekali lagi menyebutkan wa qaddarahu ba'dul ulama bisulus wa ba'duhum birrubu' wa ba'duhum bil khumus. Jadi ini untuk mengatakan dia enggak wajar itu, itu sebagian ulama ada yang matoknya, gitu ya. Ya. Ini sekedar tambahan faedah. Patokannya tadi, gitu ya. Patokan. Tadi kan kita bilangnya ada yang bilang pakai uruf. Nah, ada yang mengatakan pakai sepertiga. Ada yang pakai tadi rubu, seperempat. Ada yang bilang seperlima. Nah, kalau ini berarti 33%. Kalau seperempat, 25%. Kalau seperlima, berarti 20%. Nah, pokoknya kalau belum 20%, kita berarti belum dibilang ketipu. Ketipu itu kalau kita beli harganya lebih mahal 20% dari harga normal. Kalau yang pendapat 33, untuk bisa dikatakan ketipu, setelah kita ketipu atau dijual harga itu, kita beli lebih mahal 33%. Nah, jadi ada pendapat-pendapat semacam itu, tapi yang tadi dikuatkan oleh Syekh Utsaimin itu yang pakai uruf. Walakin madzhaba ilaihil muallifu aula an yarji'a fi dzalika ilal 'adah. Jadi ini sekali lagi beliau bilang akan lebih bagus dan yang terbaik itu adalah kembalikan kepada uruf. Patokannya itu adalah adat masyarakat dan tentunya mereka adalah ashabul khibrah. Ashabul khibrah itu adalah orang yang memang ahli. Emang udah biasa, dia tahu harganya. Kapan sih barang ini tuh normal, normalnya itu berapa? Kalaupun dia naik, naiknya itu sampai pol-polnya itu batas berapa? Itu orang yang sudah dikatakan expert di bidang itu ya tahu dia. Kalau dia bilang ini goben, ya sudah. Berarti ini udah gak normal ini kondisinya. Pak, ini bapak ketipu ini pak. Udah gak wajar ini harga barang yang semacam ini harga segini. Berarti dia berhak mendapatkan khiyar. Kemudian, yang berikutnya ada pertanyaan. Apakah khiyar goben itu masih ada variabel tertentu? Atau dia itu begitu sudah ketipu, dia otomatis dapat? Ya, jadi, variabelnya apakah cuma satu begitu tidak normal saja? Atau ada variabel lain? Hadil mas'alah fiha khilaf amal madza fa inna khiyar goben mukhassas bi salah suar. Jadi, kondisinya kalau pakai mazhab Hambali gitu ya, itu hanya ada tiga kasus. Jadi kasus goben itu, kasus khiyar goben, apakah dia itu terbatas atau tidak terbatas? Kalau tidak terbatas, ini artinya selagi ada penipuan berhak. Ya, berhak. Kalau yang terbatas ini berarti konteksnya adalah kasus tertentu saja. Nah, kasus tertentu ini yang nanti dibagi menjadi tiga kalau di dalam mazhab Hambali. Jadi apakah kasus goben ini berlaku untuk banyak hal? Atau dia itu pada kasus-kasus tertentu saja. Kalau Hambali itu mereka mengatakan terbatas pada tiga kondisi atau tiga keadaan. Yang pertama adalah talaki rukban. Ini mencegat ya, kafilah dagang, pasukan ataupun orang yang bawa-bawa barang dari kampung, dari pelosok. Untuk apa? Mereka cegat sebelum ini sampai ke pasar, mereka beli barang dengan harga lebih murah. Wa minal ma'lum anna hadza al-mutalaqqi sawfa yashri bi aqal min as-saman. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la talaqul jalab faman talaqqah fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu suq wa huwa bil khiyar. Dan ini kasus khiyar ghaban yang pertama. Jadi kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwal bil khiyar itu enggak bilang kata-kata khiyar goben? Karena kata ulama ini sudah dipahami dari konteksnya. Jadi apa konteksnya itu? Begitu kita bawa barang, kemudian di tengah jalan kita dicegat gitu kan. Kemudian dibeli. Nah, kalau memang harga yang dibeli dia itu adalah harga terbaik, artinya harga terbaik kita enggak ketipu, nah, ngapain kita minta batal gitu? Karena kalau kita minta batal itu berarti karena kita nggak cocok sama harganya. Kemudian, wabiziyadati an-najish. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu, kita dikompor-komporin orang, diprovokasi ketika sedang melakukan transaksi. Jadi, biziyadah itu, ba itu lisababiyah. Karena sebab, karena faktor. Jadi, konteksnya gimana? Kadang gini, ketika kita sedang transaksi, kita sedang nawar gitu. Kita sebagai B misalkan ya. Kita bilang ke A, "Ah, barang ini berapa, A?" Oh, ini harganya 100.000 misalnya. Dan kita cocok gitu ya. Ini ada lagi stoknya? Enggak, tinggal ini gitu ya. Terus ada orang datang gitu, si C tiba-tiba ikut nawar. Ah, barangnya saya beli ya. Padahal kita lagi nego nih. Atau lagi tawar-tawar. Tiba-tiba si C ikut, saya beli ya. Dia tadi nawar 100 kan? Saya beli 120 deh. Begitu seterusnya. Kadang di pasar itu ada orang itu pura-pura nawar. Nah, kasus An-Najish ini kasusnya orang yang pura-pura nawar. Jadi kalau najis itu kita bilang, kata beliau secara definisi, ini berasal dari kata najasha yang jushu, itu adalah isaroh. Isaroh itu adalah provokasi. Dia memprovokasi, manas-manasin, biar orang kemudian naikin harganya. Jadi kalau dibilang isaroh tu shei, itu adalah najashahu. Ini manas-manasin, ngompor-ngomporin, provokasi. Makanya dalam kasus semacam ini, An-Najish itu adalah orang yang yazid fisil'ah, naikin harga, pura-pura nawar, tapi dia la yurid syiro'uha. Gak mau dia itu beli. Innama yuridul idrar bil mushtari. Jadi tujuannya dia menawar, itu bukan untuk kepentingan dirinya. Jadi yang pertama tadi, kasusnya adalah talaki rukban. Kemudian adalah najas. Nah, yang najas ini adalah kata kuncinya pertama, dia itu pura-pura tawar. Kemudian yang kedua, tidak niat beli. Nah, niatnya ini yang menjadi kata kunci. Dia tidak niat itu beli. Ya, terus niatnya apa? Ya, niatnya bisa jahatin pembeli, atau bantu penjual. Nah, kayak penjualnya ini misalkan teman dia gitu, dia nggak mau beli, tapi kalau dibeli 100.000, untungnya mungkin nggak seberapa. Ya udah, dia coba ikut gabung, pura-pura nawar, pura-pura pengen, supaya keuntungan temannya itu lebih mahal. Atau yang ketiga, itu misalkan niatnya adalah buat naikin barang dia. Nah, jadi contohnya apa? Dia juga ternyata penjual. Penjual dengan barang yang sama. Nah, tujuannya adalah begitu barang ini dia blow up gitu ya. Dia coba naikkan harganya, otomatis dia akan dapat efek. Nanti orang cerita, oh iya barang ini emang mahal ini. Di sana aja ini ditawar misalkan. Udah nggak dapat sekarang 100.000, berapa lah ya gitu kan. Ya udah 120 sekarang, 150, bahkan ada yang nawar itu 170 gitu. Nah, cerita-cerita orang ini tadi kemudian ngefek kepada barang dagangan dia. Jadi dia bisa cerita nanti ketika ada orang datang, Pak, ini barang masa udah naik nggak 100 lagi? Oh iya, tadi di tempat sana aja itu laku 130, 150 misalkan gitu. Jadi niat ini yang kemudian jadi masalah. Makanya kata beliau, kata kuncinya tadi adalah, dia yazid fisil'ah wa huwa la yurid syira'uha. Syira'aha ya. Ini dia tidak mau beli ini. Ini kata kuncinya. Nah, contohnya gimana? Ya, contohnya adalah ada barang yang kemudian ditawarkan. Dipajang untuk ditawar. Lalu kemudian orang banyak yang minat. Banyak yang kemudian ikut nawar. Apalagi misalkan dalam kasus lelang gitu. Kadang dalam kasus lelang itu juga biasanya ada orang-orang yang nggak punya kepentingan di situ, ikut-ikut nawar. Dan semisal dengan itu, tujuannya apa? Supaya harga lelangnya bisa naik. Nah, itu biasanya peluang semacam ini terjadi dalam konteks-konteks semacam itu. Jadi, wakan ahad ha'ula yazid fisaman. Jadi, ada yang kemudian manas-manasi, ngompor-ngompori, naik-naikkan harga. Padahal dia, la yurid syiro. Pegang kata kunci, la yurid syiro. Dia nggak mau beli itu. Walakin ya min ajli manfaatil ba'i. Tapi demi apa? Ngasih benefit buat si penjual, karena itu temennya, atau misalkan karena itu apalagi misalkan bantu kawan dan yang lain. Atau tujuan lain, dia ingin jahatin atau merugikan si pembeli. Dia enggak suka nih sama pembeli. Oh, bapak ini ya misalkan. Ada orang-orang yang dia tidak suka karena ketidaksukaan, karena kebencian tadi, akhirnya dia berbuat melampaui batas. Nah, ini juga termasuk contoh yang dilarang. Jadi, atau alasan lain ya. Jadi alasan lainnya itu adalah yang tadi, dia buat naikin harga. Supaya apa? Supaya nanti salah satunya adalah mendapatkan status sosial. Ada orang kadang itu ikut lelang, dia tidak mau beli barangnya sebenarnya, dia tidak butuh. Tapi dia ikut-ikut nawar, berani kasih harga tinggi, itu biar kemudian di masyarakat orang cerita, oh bapak itu tadi gitu ya, yang lain nawarnya 100 ribu, dia nawarnya 1 juta gitu. Nah, padahal ini barang itu paling mahal 200 gitu. Nah, ada orang berani dia nawar 1 juta, ada yang nanti nawar 3 juta. Nah itu udah, itu yang dicari itu bukan barang itu gengsi lagi yang dicari. Nah, kalau memang tujuan-tujuan tadi tidak bagus semacam itu, maka menjadi masalah. Fadhabit, kata beliau, jadi yang menjadi kata kuncinya di sini adalah an yazid wa huwa la yuridu syira. Jadi pokoknya dia berusaha naikin harga, tapi dia tidak mau beli. Ada tuh orang-orang yang kadang di tempat-tempat transaksi seperti itu. Jadi dia manas-manasi calon pembeli. Wa inna ma yuridu ghardan akhar. Nah, kalau ada orang pembeli ketipu gara-gara itu, maka dia berhak untuk minta khiyar. Jadi begitu udah dia keluar, udah bawa barangnya dia beli, kemudian ada orang ngampiri. Pak, bapak berapa tadi beli barang di situ, Pak? Oh sekian, 150, 170. Lupa, itu bapak ditipu, Pak. Itu mereka tuh teman, Pak, gitu. Kadang ada ya di pasar itu, kadang orang kasihan gitu kan. Bapak tahu nggak, Pak? Tuh. Nah, orang ini kita bilang jujur misalkan, yang ngasih nasihat. Pak, yang jual tuh si A, kemudian tuh X, Y, Z. Itu teman-temannya A itu, Pak. Mereka tuh gak mau beli. Jadi mereka itu pura-pura nawar, mereka itu naikin harga. Targetnya itu Bapak. Bapak kan tadi mau beli harga 100 dan itu sebenarnya udah mahal. Nah, jadi gara-gara itu Bapak akhirnya, apa namanya, terpancing. Bapak kemudian panas, Bapak belilah harga 200. Bapak ketipu, Pak. Gitu. Nah, kalau dia tahu kondisi itu, berhak dia kemudian minta khiyar. Datangi penjualnya, Pak. Mohon maaf, saya akan batalkan. Saya tidak mau ini Bapak jual ke saya 100. Gitu ya. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi najis itu perbuatan yang diharamkan. Apa alasannya? Karena Nabi SAW bersabda, La tanajasyu. Jadi ini melahirkan apa? Melahirkan adawah wal bagdha bainal muslimin. Jadi menimbulkan kebencian, rasa enggak suka sesama kaum muslimin. Padahal Islam itu mengatakan bahwa kita itu saudara dan kita harus saling menyayangi. Apa buktinya? Ya coba aja bayangin kalau kita yang berada dalam posisi itu. Kita tahu kalau kita diakalin, kita tahu kalau kita itu ditipu, kalau kita itu dipanas-panasi, diprovokasi. Ya, kita akan benci, enggak suka sama yang jual. Kita tanda itu yang jual, apalagi kita kenal gitu. Oh, gitu ya, gitu kan. Nah, summa indal fasqi fil ghaban rubama la yardul ba'i bil fasakh. Nah, penjualnya pasti enggak terima ini kalau minta batalin. Coba aja kalau enggak percaya gitu kan. Datang dari pembeli tadi ke penjual minta batalin. Enggak mau dia tuh, enggak ridho. Nah, cuman kalau si pembelinya ini punya power, kuat dia gitu kan. Dia berhak paksa. Ya, pasti si penjual enggak ridho. Sehingga intinya adalah muncul yang namanya rasa enggak enak, permusuhan dan yang lainnya karena goben ini. Kemudian yang ketiga, jadi kondisi ghaban itu umumnya gitu. Umumnya itu terjadi pertama tadi baik di talaki rukban, yang kedua adalah najash, yang ketiga itu adalah jual beli mustarsil. Apa itu mustarsil? Ini kita catat dulu di sini tadi. Jadi pertama itu adalah talaki rukban tadi, yang kedua itu najash, yang ketiga itu adalah mustarsil. Mustarsil. Apa mustarsil itu? Mustarsil kalau secara definisi gitu ya, dia itu mempercayakan kepada orang lain apa yang ditentukan oleh orang lain tersebut. Ini secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, man jahilal qimah walam yuhsin al-mumakasah. Ada dua definisi. Jadi mustarsil itu kondisinya gitu ya, kita bahas yang di sini mustarsil secara khusus. Mustarsil itu dia disebut mustarsil itu ketika ya satu tidak tahu harga. Tidak tahu harga. Yang kedua, tidak bisa menawar. Menawar. Tidak bisa ini maksudnya tidak pintar gitu ya. Jadi seseorang itu biasanya akan jatuh dalam posisi mustarsil. Dia pokoknya percaya gitu. Mustarsil itu pokoknya percaya. Nah, apa kata penjual? Ya udah, saya percaya aja sama kamu. Kamu bilang itu harga 100 ribu ya saya percaya. Kamu bilang itu harga 200 ya saya percaya. Saya nggak tahu harga pasaran, saya nggak bisa nawar. Dah, saya percaya pokoknya. Kenapa dua komponen ini penting gitu? Karena nanti bisa aja ada orang pinter nawar tapi dia nggak tahu harga. Nah, misalkan dia beli barang tapi dia nggak tahu ini harga pasaran barang berapa gitu. Dia ini orang pinter nawar. Kalau dia tahu misalkan harga pasarannya 80 dijual 100, ya dia nggak akan rela itu beli barang harga 100. Cuman karena dia nggak tahu harga, ini barang berapa ya harga pasarannya? Berapa pak? 100, dan bagi dia ya udahlah ya 100 gitu kan. Dibeli sama dia 100. Padahal kalau dia tahu harga pasarannya, enggak rela dia, enggak mau dia dikasih harga 100. Nah, mumakasa itu muhalto fis saman. Artinya mumakasa itu adalah tawar-menawar. Tawar itu artinya kita minta nego, turun harga. Pak, jangan 100 lah pak harganya pak. Masa iya bapak jual 100? 80 pak ya? 70 ya? Nah, itu mumakasa. Wahiyalati turaf indana bil mukasarah. Jadi ini bahasa Arabnya, kalau bahasa kita apa ya? Ya tawar, nego, apalagi kira-kira? Ya istilah-istilah semisal dengan itu. Fa idza ata ila sahibid dukan wa qala bikam hadhihi alhajah. Jadi kadang kita ke pasar atau kita datang ke toko, kita tanya, "Ini berapa ya harganya?" misalkan. Kalau di sini bilang contohnya 10 real. 10 real itu berapa kalau rupiahnya? Kalau 1 real agak 4.000 berarti 10 40.000 gitu ya. Nah, 40.000. Sementara ini orang enggak tahu, ini barang berapa sih harga normalnya, harga pasaran? Nah, kita kan kalau beli barang 40.000, alah udahlah 40.000 gitu kan ya. Udah bayar aja gitu. Beda sama ibu-ibu misalkan. Ibu-ibu tahu nih ini barang harganya 20 gitu. Nah, kalau bapak-bapak beli barang itu, "Berapa, Bu?" "Ini Pak, 40." Udah bayar aja kan, dibayar. Sampai rumah kena repet dia sama orang rumah. "Ini barang 40 mahal ini. Ngapain ini beli?" Gitu. Jadi terkadang gitu ya, ada orang itu pinter nawar dia, cuman karena dia enggak tahu harga pasaran, ya akhirnya dia ketipu. Jadi ini juga menjadi penting. Fanusa mihadza mustarsil lahu al-khiyar. Jadi orang-orang yang kondisi seperti ini dia punya hak khiyar. Li'annahu idza kanat, kalau memang kimahnya tadi adalah misalkan cuman 20.000, 10.000 dijual 40, jelas kita ketipu di situ ya. Tapi kalau kemudian masih dalam batas wajar, tidak keluar, ya enggak apa-apa. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Itu dalilnya. Orang yang curang, orang yang menipu itu bukan dari golongan kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pedagang-pedagang yang penipu itu adalah berkhianat kepada kaum muslimin. Jadi hati-hati ya kaum muslimin yang jadi pedagang. Para pedagang itu kalau dia menipu, enggak jujur dia, berarti dia berkhianat. Ini tambahan faedah. Jadi faedah kata Nabi, kalau menipu itu artinya berkhianat. Berkhianat kepada kaum muslimin. Kita enggak mau kan ya? Jadi orang-orang yang berkhianat. Jadi menipu ini masuk tadi kata harga, kemudian timbangan, enggak jujur ketika ngasih spek barang. Nah, orang-orang yang melakukan praktek ini berarti dia adalah orang-orang yang berkhianat kepada kaum muslimin. Kemudian kewajibannya adalah kalau kita tertipu semacam ini otomatis kita akan terhalangi dari maksud dan tujuan kita. Jadi baina ma'rabihi fa in kana ya'lamul qimah wa yadri anna qimata khamsa. Kalau kita tahu harga normalnya itu cuma 10, enggak mau kita beli itu 40. Enggak mau kita. Nah, cuma di sini beliau ada kasih satu faedah. kasih faedah dan ini cukup bagus gitu ya. Walakinnahu akhadaha, kalau dia itu ngambil dengan harga yang mahal, itu karena apa? Karena kasihan, itu boleh. Jadi contohnya ini yang beliau bawakan contoh. Kalau ada orang jualan dan kita tahu di lampu merah itu misalkan gitu ya, sebagai contoh aja. Di lampu merah tuh kadang ada anak-anak kecil gitu, anak-anak SD, anak-anak kemudian belum sekolah, dia bawa tisu gitu kan, dia jual air minum gitu. Kita tahu tuh botol air mineral yang 600 mili itu paling berapa sih? 3.000 gitu kan ya, 5.000. Sama anak-anak kecil tadi dibilang, "Pak, ini air minumnya berapa, Dek?" gitu kan. "Oh, ini 10.000 kata dia. Dijualnya 10.000 gitu. Padahal kita tahu ini harganya 3.000 gitu. Tapi kita kasihan gitu loh. Dan kita tahu gitu. "Oh ya udah, mana sini apanya? Airnya kita ambil 2, kita kasih uang 20.000. Nih ya uangnya," gitu. Artinya apa? Kita tahu gitu loh. Tapi kemudian kita kata Syekh tadi, kita tahu itu harganya misalkan cuman 5.000 gitu. Kemudian dia sama dia dijual 10. Nah, ini enggak bisa dibilang mustarsil. Paham ya? Ini enggak bisa dibilang mustarsil. Karena mustarsil tadi syaratnya ini. Dia enggak tahu harga. Enggak tahu dia harga pasarannya. Baru bisa dia dibilang mustarsil. Tapi kalau kita tahu harga pasarannya dan kita kasihan, enggak apa-apa. Itu bukan mustarsil. Nah, cuman ini ada kejadian lucu nanti, kata beliau. Nah, jadi kalau kemudian kasusnya ini lagi misalkan ya, dia udah bilang tadi, kayak ke anak kecil tadi ya, dia jual tisu misalkan, tisunya harga 3.000 misalnya. Di mobil udah ada tisu juga sebenarnya. Dia beli, "Berapa Dek tisunya?" "Tisunya 10.000 Pak," katanya. Padahal itu tisu-tisu 3.000 yang tipis-tipis itu misalkan 2.500. "Oh ya udah, saya beli dua dia tisunya karena kasihan," gitu kan. Jalan di mobil. Habis itu direpetin sama istrinya gitu kan. Istrinya marah-marah gitu kan. Mas, udah tahu tisu di mobil banyak gitu. Ngapa lagi beli-beli tisu," kata istrinya kan. Marah-marah istrinya gitu. Pusing lah dia kan, suaminya pusing gitu kan. Akhirnya gitu kan, tergoda juga dia gitu kan. Jadi pas di jalan ini kepikiran juga dia mutar. Nah, kata saya ini, "Kaifa abzul 20 bima yusafi 10?" Jadi akhirnya muncul pula pikiran di kepala dia. "Iya ya, ngapa juga saya itu kurang kerjaan? Ini tisu harga cuma 5.000 ini dua. Kok saya habis duit 20.000 gitu. Tadi dia sebenarnya enggak masalah gitu. Dia kasihan tadi itu. Nah, karena omong-omong istrinya misalkan gitu, atau karena ada yang lain tiba-tiba dia berubah pikiran. Farwa ja'a ila sobiya." Coba kita bisa bayangkan ya. Dia orang beli tisu, nyetir dia jalan gitu kan lampu merah, habis direpetin misalkan dalam mobil, puter dia. Nah, di depan tuh ada putar balik, muter dia. Saya putar lagi. Didatangi anak kecilnya tadi gitu kan. "Ya bunai," kata si bapaknya tadi. Ya. "Qabantani fala khiyara lahu," katanya. Jadi dia bilang, "Eh, kamu nipu saya ya," gitu kan. "Itu tisu tuh 2.500 itu, kok dijual 10 satunya," gitu kan. Sini, balikin uang saya," gitu kan. Nah, dia minta ini. Maka kata Syekh, "Fala khiyara lahu," ndak berhak dia minta khiyar. Ndak berhak. Jadi ndak boleh, Pak ya. Nah, kalau udah beli Bapak ndak boleh kemudian mau direpetin sama istri, ya udah sabar aja lah gitu kan, nyetir aja gitu kan. Dan ndak apa-apa, paling repeti sebentar, nanti capek diam juga dia tuh. Nah, oke. Okay. "Li'annahu ya'lamul qimah." Kenapa kok dia ndak berhak? Dia kan udah tahu harganya tadi. Udah tahu tisu yang segitu tuh enggak mungkin harganya 10.000 gitu. Tisu yang tebal aja tuh yang isi sampai 250 yang besar itu ya standar 10.000, 13 gitu kan. Nah, dia tahu lah tisu yang tipis-tipis itu paling 2.000, 2.500. Dia tahu dia harganya. "Wa dakhala ala basirah." Nah, dia ketika transaksi itu sadar sebenarnya. Nah, cuman karena tadilah faktor direpet-repet tadi gitu kan, akhirnya berubah pikiran bapaknya, balik dia. Nah, itu enggak boleh itu. Kemudian walam yuhsin al-mumakasah. Nah, ini ada tambahan faedah berikutnya. Zahiruhu annahu idza kana yuhsinul mumakasah fa innahu la khiyara lahu walau ghubin. Nah, ada kata-kata ketika dia bisa nawar, jago dia nawar. Artinya kalau kita ikut secara zahir ya, mazhab Zahiri gitu ya. Otomatis orang kalau dia bisa nawar, ketipu dia, enggak berhak dia minta khiyar. Jadi ada orang misalkan dia tidak tahu harga, ini harganya berapa, kemudian dia beli aja ya udah gitu kan. Tapi ini emang orang yang terkenal dia jago nawar. Begitu dia datang, kemudian dia tanya, ini harga kamera berapa Pak? Gitu ya. Oh, harga kamera ini 20 juta nih Pak. Gitu. Padahal misalkan harganya cuma 15 atau cuma 10 gitu ya. Karena Bapak ini kayaknya polos sekali, dia nggak tahu-tahu kamera gitu kan. Wah, datang dia terkagum-kagum lihat kamera tuh gitu kan. Ah, kata penjual, Bapak ini baru nih gitu kan. Akhirnya dikasih harga 20 juta. Padahal dia sebenarnya Bapak ini pintar nawar. Akhirnya kemudian dia ketipu. Kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan dia datang ke penjual bilang, "Pak, ini Bapak jual kamera ke saya 20 juta, harusnya ini cuman 10 misalkan atau 8." Nah, dia berhak untuk itu, dan kalau kemudian si penjual bilang, Bapak kan jago nawar, masa iya Bapak enggak tawar tadi, salah Bapak lah gitu kan, kok enggak Bapak tawar harganya. Ya, dia enggak berhak berkata seperti itu, artinya apa? Si pembeli masih tetap punya hak khiyar. Makanya tadi, kenapa di awal dinyatakan gitu ya. Nah, makanya di sini juga ditegaskan sama Syekh Utsaimin, yang sahih, dia tetap punya hak khiyar, lijahlihi bil qimah. Dia berhak punya khiyar karena dia tidak tahu harga pasarnya berapa. Kita mau tawar berapa itu kamera? Kita tidak tahu harga pasaran. Bayangin aja tuh bapak-bapak yang tidak pernah belanja ke pasar itu, tidak pernah beli sayur. Coba bapaknya suruh belanja. Nah, beli bawang dia, beli cabai. Tidak tahu itu bapak-bapak itu harga pasarannya berapa. Mau ditawar berapa gitu? Ya udah, bu, bawangnya berapa? Sekian. Ya udah, beli seperempat, beli bayar. Tidak tahu bapak-bapaknya suruh nawar gimana. Makanya kalau nanti kasusnya tertipu dia, dia berhak untuk mendapatkan hak khiyar. Hadara julia arifal baik wa syura limada lam yumaki suni. Maka kalau dibilang semacam tadi, kapain enggak ditawar gitu ya. Dia enggak tahu harga pasar. Apa yang mau ditawar gitu kan. Dan kemudian juga yang semisal kata beliau minal munajasa, yaitu adalah ketika penjual bilang ke pembeli, a'taitu fi sil'ah kada wa huwa yakdzib. Nah, ini juga nih, kadang pedagang itu ditemukan di pasar, ada orang bohong dia. Dia bilang, Pak, ini saya belinya itu Pak, modalnya itu udah 80 Pak. Kalau Bapak mau beli dari saya 80, enggak bisa Pak. Saya modal saya aja 80 gitu. Belilah Bapak dari saya 100. Nah, padahal misalnya modal dia cuma 50 modal dia, atau 40 gitu. Nah, kalau semacam itu, ketika kita tahu, kita juga berhak untuk mendapatkan khiyar. Apalagi contohnya, ya. Contoh yang lain, ada orang sama, misalkan ngasih harga berbeda kepada orang lain. Ke A yang nggak pinter nawar dikasih harga sekian, ke yang B dikasih harga fix. Itu juga bisa masuk dalam perbuatan ini. Kulluhu haram di anahu khilaf ma yajibu an yakuna alaihil mu'min li akhihi. Jadi itu poin-poin yang perlu diperhatikan. Ar-rabi' hiyar tadlis, itu nanti kita bahas besok gitu ya. Jadi di bagian ini tadi, di poin tentang khiyar goben gitu ya. Termasuk juga di sini khiyar goben yang terakhir ini, kasus terakhir ya di dalam pertemuan ini. Kata beliau, ini banyak di masyarakat kadang. Kalau yang datang beli, itu orang yang mahir, udah bisa dia, dikasih harga 80. Tapi kalau yang beli itu misalkan orang yang gak paham harga, itu diakal-akalin, ditipu, dijual jadi 100, maka orang yang semacam tadi juga berhak untuk khiyar. Ya, jadi memang berat sebagai pedagang itu kadang kita untuk jujur gitu ya. Ada hal-hal yang kadang tantangannya tadi, kalau imannya gak kuat-kuat kadang gampang nipu gitu ya. Ngomongnya modalnya saya ini udah 80 gitu, padahal modalnya cuma 40, modalnya cuma 50. Baik, semoga Allah menjadikan kita pedagang yang bertakwa kepada Allah, tidak nipu ya, kemudian gak mempermainkan harga, timbangan dan semisal dengan itu. Baik, kita cukup untuk materi pembahasan dan kita sudah selesai dari khiyar ghaban. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk tentang khiyar tadlis. Jadi Apa beda goban dengan tadlis itu kita lihat insya Allah di pertemuan berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Bismillah, Ana Dias dari Kedari. Terkait materi khiar, Ana mau bertanya. Apakah ketika ada penjual yang menjual barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi barang, misalnya ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan penjelasan atau deskripsi penjual. Misalnya, developer jual rumah kayu yang digunakan kayu kelas 1. Namun setelah kami tinggali, kayunya ternyata kelas 2. Satu, pertanyaan satu, apakah sebagai pembeli berhak komplain? Lalu pertanyaan kedua, apakah ganjaran apabila kita tidak komplain? Misalnya, ya sudahlah, kita sabar saja. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Allahi barik fikum. Baik, ada kasus dia beli rumah gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bisa juga di kasus-kasus yang lain gitu. Jadi ketika di spek misalkan, itu penjual bilang, "Pak, ini kayunya yang kita pakai semuanya kualitas grade A ya, barang premium semuanya, Pak ya. Jadi mulai dari kayu itu yang A, kemudian keramik dan seterusnya misalkan. Ini kelas A semua, Pak. Namun ternyata di realita itu kita dapatnya bukan B gitu, malah bisa C, bisa D gitu grade-nya ya. Katakanlah tadi kayunya kita dapat grade B, kemudian juga keramiknya juga grade B. Kita sadar setelah itu. Nah, orang yang dalam posisi semacam ini dia berhak untuk khiyar. Jadi dia punya hak untuk khiyar. Nah, khiyar ini sebagaimana yang kita sudah sering ulang ya, yang kita sudah sering sampaikan, khiyar itu adalah pilihan yang diberikan kepada pihak yang merasa tidak cocok ataupun dalam hal ini tertipu tadi gitu kan, karena disampaikan A kemudian ternyata realitanya justru B. Dia punya dua pilihan. Pilihan satu, sebenarnya tiga pilihannya ya. Pilihan satu dia tetap lanjut akad plus minta ganti rugi. Ganti rugi. Ini opsi satu. Jadi dia sebagai pembeli enggak apa-apa gitu kan. Dia bilang sama developer, "Ya udah Pak, enggak apa-apa, saya tetap lanjut aja beli rumah ini, saya pakai, tapi tolong bayar ganti rugi saya. Ini kayu harga A." Itu kalau Bapak pakai fasilitasnya grade A semua, itu memang betul harga belinya harusnya misalkan katakan berapa? 500 juta misalnya gitu ya. Tapi karena Bapak pakai grade B, grade C malahan, ini harusnya harga enggak nyampe 500 juta, Pak. 100 juta harusnya lebih murah, berarti 400. Kembalikan uang saya misalkan 100 juta. Misalkan gitu ya. Ini anggap aja perhitungan selisihnya. Atau opsi yang kedua adalah dia putar balik gitu. Makanya fungsinya khiyar itu, putar balik itu adalah batal. Batal. Dia bilang kepada penjual, "Pak, ini Bapak kasih barang ke saya tidak sesuai spek. Bapak bilang speknya grade A, grade A, grade A. Giliran saya lihat speknya grade B, grade C. Saya tidak mau, Pak, tinggal di rumah ini. Saya tidak cocok." Gitu. Anda berhak minta batal. Gitu kan? Udah, batalkan aja, cari yang lain. Bapak tidak jujur soalnya gitu. Saya tidak mau muamalah sama orang yang tidak jujur. Atau pilihan yang ketiga tadi adalah, nah ini tipe orang baik gitu ya. Nah, tentunya kita dalam kondisi sadar kita bisa menuntut. Yang ketiga ini lanjut dia plus dia tidak minta ganti rugi. Tidak minta ganti rugi. Nah, jadi dia tetap lanjut ini. Dia cuma sampaikan ke sini gitu. Diajukan pertanyaan yang ke sini, dia enggak komplain sama misalkan sama developer, atau dia sudah komplain sebenarnya, tapi developernya misalkan macam-macam lah, enggak amanah gitu kan. "Oh, enggak Pak, itu gini dan segala macam." Ngeles lah intinya. Enggak mau dia tanggung jawab ngasih ganti rugi. Kita sudah minta sebenarnya tapi kita enggak dapat. Ya sudah, kita sudah berusaha mengingatkan kalau kita kemudian di sini kita mengikhlaskan gitu kan. Kan? Ya sudah, nanti kita berarti akan dapat gantinya di akhirat. Itulah. Jadi, keyakinan orang-orang beriman itu adalah, kalau memang 100 juta ini yang dicuri, yang diambil oleh developer, itu kan punya kita sebenarnya. Nggak bisa kita dapatkan sekarang kan di dunia. Ini akan tetap jadi milik kita kok nanti di akhirat gitu loh. Jadi, ini adalah hiburan orang-orang yang terzolimi sebenarnya. Jadi orang-orang beriman itu, ya itulah kenapa gunanya ada pengadilan akhirat. Kadang kita udah menuntut tuh nggak bisa gitu. Makanya keyakinan yang kita perlu pegang, kalau 100 juta itu yang hilang, itu sebenarnya punya kita di dunia, nanti dia akan tetap jadi punya kita kok di akhirat. Jadi tinggal kita kalau memang sudah berusaha maksimal, nggak bisa ya sudah. Ya Allah, ini semoga jadi simpanan kebaikan untuk kita. Seperti itu Pak ya, yang bisa dijawab untuk kasus semacam tadi ketika realita tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan atau harga yang kita bayarkan. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seandainya putri Bu Ismi ingin membeli rumah, tetapi karena nggak mau hutang, anak saya meminjam uang di bank yang berbasis syariah untuk pelunasan dana rumah tersebut. Apakah hukumnya boleh? Baik. Kasusnya beli rumah. Beli rumah dari siapa? Berarti dari developer kan ya? Atau dari si penjual? Beli rumah, kemudian dari penjual, nggak tahu penjualnya misalkan developer. Dia nggak mau nih utang ke penjual gitu ya. Jadi kalau misalkan harga rumah, misalkan katakan berapa? 500 juta. Anggap aja gitu ya, 500 juta. Dia nggak mau nih utang ke penjual. Akhirnya dia ambil solusi, pinjam ke bank. Dengan syariah. Ini kan utang juga tuh sebenarnya. Iya nggak? Tadi kan pertanyaannya, mau beli rumah, tapi nggak mau utang gitu kan ya? Nggak mau utang. Maksudnya nggak mau utang ke siapa? Nggak mau utang ke penjual. Jadi dia pengennya ke penjual bayarnya lunas, cash berapa tadi gitu kan. Ya tapi tetap aja kan, di posisi ini dia tetap utang ke pihak lain gitu. Artinya nggak utang pun ke penjual, dia utang ke pihak lain. Nanti kemudian ini dapat uang, baru setelah itu uangnya diserahkan sama ini ke penjual nanti. Masuk ke penjual. Tetap aja kan, dia ada utang. Apakah itu boleh atau tidak gitu kan. Kalau ditanya hukum asal utang itu mubah. Jadi hukum asalnya tidak ada masalah dan itu halal. Cuma nanti yang menjadi masalah itu adalah ketika gitu ya, ada embel-embel lain. Ya, embel-embel lainnya apa gitu loh. Embel-embel lainnya adalah bunga dan seterusnya. Nah kalau kita bisa memastikan bahwa pembiayaan ini sudah 100% ya, 100% syariah, luar dalam gitu ya. Jadi lahir batin gitu. Jadi 100% syariahnya itu lahir batin. Lahirnya itu apa? Ya, lahirnya itu adalah luar. Jadi tampilannya, namanya, istilahnya, kemudian batinnya itu adalah klausul-klausul yang ada di situ. Kalau memang kita bisa pastikan itu semuanya aman, ya sudah, selesai. Nggak ada masalah. Jadi, nggak pun ke bank syariah, ke bank konvensional pun sekalipun misalkan. Kalau kita utang dan dia bisa kasih semua syarat-syarat untuk bisa menjadi syariah, nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu yang bisa dijawab untuk pertanyaan yang tadi kalau bicara tentang hukum asal utang gitu ya. Itu secara hukum asalnya nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau misalkan nanti kita mampu gitu. Artinya mampu kita bisa kasih barang jaminan dan insya Allah nggak apa-apa gitu. Karena kan nggak mungkin ini biasanya lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan itu mau ngutangin apalagi untuk rumah gitu ya, nominal di atas 100-an juta itu kalau nggak ada jaminan biasanya mereka nggak mau gitu. Cuman ya tadi yang jadi PR-nya ini, kata kuncinya pastikan dia emang 100% syariah, lahir, dan batin. Ini aja tugasnya. Kalau kita nggak bisa, nggak tahu ya, ajak ustadz, tanya ustadz yang dekat dengan kita untuk mendampingi ya dalam masalah pembuatan akad atau mengawal ketika kita sedang sebelum teken itu, Ustaz ini ada klausul-klausul perjanjiannya kira-kira bisa enggak kita lanjutin ya, kita lanjutkan dan ini sesuai enggak kayak gitu. Kalau memang kita enggak paham, kalau kita sudah paham ya alhamdulillah gitu. Wallahu taala alam. Cukup? Baik. Itu yang kita bisa bahas dan pelajari pada pertemuan hari ini terkait dengan khiyar ghaban, yaitu khiyar yang diberikan oleh syariat karena kita tertipu di atas harga normal atau dalam kondisi tidak wajar. Baik, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.